alaihi wasallam wala wala haula wala quwwata illa billah. Allah maghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wal muslimina wal muslimat. Qal muallif rahimallahu taala nafa'ana bi ilmihi fid darain. Qaidatul hadiyah wa ishrun. Kaidah yang ke-21, makana ala khilafil asli la yuqasu alaihi. Yang dia menyelisih hukum asal, dia tidak boleh dikiaskan. Di antara penerapan kaidah ini, ya, kaidah ini kita katakan bahwasanya ini pembahasan qiyas. Pembahasan qiyas adalah pembahasan yang tersulit dalam ilmu usul fikih. Ya, karenanya itu faqih Abu Hanifah fi babil qiyas. Nama Abu Hanifah itu dia di atas dalam babul qiyas, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengakuinya. Al-fuqaha'u ba'da Abi Hanifah 'iyalun 'ala Abi Hanifah. Semua fuqaha setelah Abu Hanifah itu merujuk kembalinya kepada muara ilmunya Abu Hanifah. Termasuk Imam Asy-Syafi'i. Termasuk Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i itu muridnya murid dari Abu Hanifah. Berguru dari Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani di Irak. Maka pembahasan qiyas ini di antara aturan mainnya tidak boleh dia tidak boleh keluar dari jalur rukhsah. Ya, kita katakan rukhsah itu adalah hukum tsabitu khilaful asl, hukum yang dia tetap menyelisih hukum asal, li'udhrin, karena ada uzur. Orang yang dia itu safar karena dia ada hajah, maka kita katakan boleh dia mengambil rukhsah. Di antara rukhsahnya boleh dia tidak berpuasa. Kalau dia boleh tidak berpuasa, kita katakan alasannya apa? Alasannya karena safar. Ada masyakkah atau tidak ada? Ada hikmahnya, yaitu masyakkah atau tidak ada? Ya, hikmahnya itu agar tidak terjadi masyakkah terhadap umat Islam. Ada itu atau tidak ada, tetap ada illahnya, ada sebabnya. Maka kita katakan boleh dia tidak berpuasa. Kita katakan taib. Ya, orang yang dia kerja bangunan terkadang lebih sulit keadaannya dibandingkan orang yang safar. Ya, kerja bangunan lebih sulit dia kalau puasa. Maka kita katakan apa? Tidak boleh dikiaskan dalam masalah ini. Karena apa? Karena tidak berpuasanya orang yang dia safar itu adalah rukhsah. Sedangkan rukhsah itu tidak boleh dikiaskan. Ya. Maka na'ala khilafil asli la yuqasu alaihi. Yang dia menyelisih hukum asal tidak boleh dikiaskan. Yaitu diantaranya rukhsah. Contoh yang disebutkan di sini, contoh yang kedua, masafatul qasar marhalatan. Jarak safar itu dua marhalah, 81 km. Ya, sudah kita katakan kemarin tadi bahwasanya ini adalah i'timadnya Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar itu bukan madhab Syafi'i, tapi madhab Maliki. Tetapi hitungannya dipakai karena apa? Karena ini banyak dipakai oleh fuqaha. Karena masalah hitungan itu bukan melihat kepada qaulnya fuqaha saja, tetapi masalahnya dilihat kepada siapa yang mentahqiq lebih dekat kepada ilmu masalah jarak, ya. Jarak itu dilihat kepada ilmu itu, bukan masalah fuqaha atau tidak. Ya, seperti kita misalkan ilmu astronomi, ilmu falak, ya. Bukan masalah falaki, ahli falaknya itu ahli fikih atau bukan, ya. Itu ilmu yang berbeda, ya. Maka di sini disebutkan marhalah qasar, masafah qasar itu dua marhalah, yaitu 81 km. Faman qasada maudian, siapapun yang tujuannya ke suatu tempat, ala marhalatin, ke satu tujuan, biniyatin alla yuqim fihi, dengan niat dia tidak mau iqamah di situ, tidak mau mukim di situ, ya, bal yarji'u, dia niat balik. Falaisa lahul qasr zahiban wala aiban, tidak boleh dia qasar salat, ya, ketika dia pergi maupun apa, maupun ketika dia balik, ya. Pergi zahiban wala aiban, ketika dia rujuk, ya, itu ala marhalatin, marhalah, ya. Bahwasanya siapa yang dia memiliki tujuan ke satu tujuan yang cuman satu marhalah, ya kan, dia katakan masafatul qasar, jarak safar atau jarak bolehnya seseorang safar itu dua marhalah. Kalau satu marhalah bagaimana, boleh tidak dia qasar? Tidak boleh. Ya, kita katakan karena dia tidak termasuk rukhsah. Yang diberikan rukhsah untuk dia qasar itu adalah safar tawil, ya, yaitu dua marhalah. Safar yang panjang yang dua marhalah, yang jarak 81 kilo. Kalau safar qasir yaitu satu marhalah 40 kilo, 41 kilo itu tidak boleh qasar salat. Ya. Maka dia bilang, ana ini apa? Ana ini kalau pergi 41 kilo, 50 kilo dia bilang. Ya, satu marhalah. Ana baliknya lagi itu kan marhalah juga itu. Pergi dan pulang itu 80 kilo lebih dia bilang. 90 malah. Nah, kita katakan apa? Tidak boleh dikiaskan. Ya, karena antum ya qasatta maudian masafah marhalah, ya, yang masafah itu cuma satu marhalah, bukan marhalatan, bukan dua marhalah, ya. Nah, jadi apa, jadi yang dihitung itu tempat tujuan dia, dia berapa marhalah, satu atau dua. Kalau dua boleh, kalau satu enggak, meskipun dia kalau balik lagi ketemunya lebih panjang atau lebih jauh dari dua marhalah, ya. Maka dia tidak boleh dikiaskan dengan orang yang dia perjalanan dua marhalah. Saya kan tujuan saya satu marhalah betul, tapi saya balik sama itu berarti satu marhalah tambah satu marhalah dua katanya. Ya, enggak. Ya. Yang dua marhalah yang dimaksud adalah dia dari pergi ke tujuan, tujuannya itu dua marhalah, 81 kilo, ya. Baru dia boleh qasar. Dia katakan wa in nalathu masyaqqatu marhalatain mutawaliyatain, itu keliru itu. Wa in nalathu masyaqqah, meskipun dia itu merasakan hal yang berat sebagaimana beratnya orang yang dia dua marhalah. Sama dia, sama saya capek juga. Masyaqqah juga. Bukankah disebutkan bahwasanya hikmah dibolehkan dia qasar ketika safar karena apa? Karena ada kemungkinan masyaqqah, sesuatu yang memberatkan. Maka ana datang apa? Ada yang memberatkan ini, ya. Hikmah itu ada. Maka kita katakan, ya, dalam masalah qiyas, dalam masalah hukum, yang dijadikan patokan hukum adalah adanya illah, adanya sebab hukum, yaitu safar tawil. Safar yang dua marhalah alias 81 kilo. Bukan sesuatu yang memberatkan. Ya. Sesuatu yang memberatkan itu hikmah, bukan illah. Ya, sedangkan hukum itu dibangun di atas al-ilal, al-mu'athirah. Ya, illah-illah yang dia berpengaruh, sebab-sebab yang berpengaruh, ya. Berbeda dengan hikmah, meskipun tidak ada ta'ab, tidak ada masyakkah, tidak ada sesuatu yang memberatkan, kalau ada safar boleh dia rukhsah, boleh dia qasar salat. Berbeda sebaliknya, dia tidak ada safar tawil, dia baru tujuan 70 kilo, 60 kilo, di bawah 81. Maka kita katakan tidak ada rukhsah, yaitu rukhsah qasar salat. Meskipun masyakkahnya dua kali lipat daripada yang marhalatan. Ya. Meskipun dua kali. Kenapa? Karena apa? Karena ar-rukhas atau makana ala khilafil asal, sesuatu yang hukumnya itu menyelisih hukum asal, la yuqasu alaihi. Tidak dikiaskan. Ya. Tidak dikiaskan. Nah. Wa inna lat masyaqqa marhalatain mutawaliyatain. Li'annahu la yusamma safaran tawilan. Karena apa? Karena pergi 40 kilo, 41 kilo, pulang 50 kilo. Maka ini tidak dikatakan safar tawil, ya. Ini namanya safar qasir. Yang dipatok itu adalah tujuannya dia, bukan ketika pulang. Ya, bukan ketika pulang. Nah, sama ketika orang dia perjalanan dari sini ke Pemalang, ya. Kalau ke Pemalang dia bilang yaitu masih safar qasir, ya, enggak sampai 81-an. Ya. Dia bilang bagaimana kalau kita ke Pemalang itu lewat jalur yang panjang, ya. Jadinya jauh muter. Jadi 120 kilo jadinya. Ya. Jadi 120 kilo. Apa yang antum lihat situ? Ya, sekalian ini apa? Jalan-jalan, maka tidak boleh qasar, ya, tidak boleh qasar. karena patokannya itu dari dia ke tujuan. Ya, dari ini ke tujuan berapa itu? Ya, itu tujuan jalan normalnya 60 kilo, 40 kilo dia bilang. Maka kita katakan tidak boleh qasar. Itu bukan safar tawil. Taib anak putar ini muter 120 kilo ini. Ya. Tidak ada qasar. Dia dilihat niatnya, kalau dia niatnya cuman sekedar jalan-jalan, cuman sekedar agar bisa qasar, tidak boleh melakukan qasar. Yang dilihat kepada qasad niatnya dia. Tapi kalau dia bilang itu jalan yang normal itu ada ini, ada begal katanya, ada preman, tidak bisa lewat situ. Anda lewat jalan ini lebih panjang tapi aman, boleh qasar, ya boleh, karena itu dia maksudah tujuannya itu lewatnya itu memang maksud yang dibenarkan, tujuan yang dibenarkan, boleh qasar ketika itu. Baik. Yang ketiga, paham maksudnya ya? Tergambar ini, Wahyu tergambar. Yang ketiga, salatu tahrum indal istiwa. Salat itu haram, ya. Salat itu haram ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu matahari sudah di atas, di bagian tengah. Ketika bayangan kita itu sudah tidak memanjang lagi, tidak memendek juga, ya, tidak memendek. Jadi tetap dia, bayangan itu kan kalau dari pagi dia panjang, bayangan itu panjang pagi. Makin mendekati siang, makin pendek-pendek-pendek sampai pada titik tidak bergerak lagi bayangan itu. Ya, tidak memanjang, tidak memendek, itu namanya waktul istiwa. Itu waktu diharamkannya apa? Salat. Salat apa? Salat sunnah. Salat sunnah apa? Salat sunnah ada tiga dalam mazhab. Salat sunnah mutlak, muakkatah, lau sabab. Ya, salat lau sabab ada tiga. Sabab mutaakhir, mutaqaddim, qarib. Murajaah itu. Ya, salat sunnah mutlak dengan ma lau sabab, mutaakhir atau mutaqaddim. Hah? Apa mutaakhir contohnya? Hah? Salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah, ya, dia salat dulu baru ada sebabnya. Dia salat sunnah qatl, dia salat dulu baru ada sebabnya di ini. Itu enggak boleh. Pada waktu apa? Terlarang. Tapi kalau salat sunnah yang dia mutaqaddim, ya, masuk masjid dulu atau salat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu baru salat. Itu namanya sebab mutaqaddim, itu dibolehkan. Dia katakan apa? Haram hukumnya salat di waktu istiwa. Illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu enggak ada larangan. Ya, dalam artian apa? Larangan tidak berlaku. Kenapa? Linas li haditsin fihi. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ini salah satu waktu yang dia pengecualian dari waktu larangan yang lima. Nah, larangan yang lima itu diantaranya satu waktu yang dia dibolehkan pengecualian dari waktu larangan, yaitu dibolehkan kita sholat meskipun waktu istiwa, ya, indal istiwa pada hari Jumat. Pada hari Jumat kita datang hari Jumat ini waktu istiwa, masih boleh tidak kita sholat sunnah mutlak? Boleh, ya. Sholat tahiyatul masjid boleh. Sholat tahiyatul masjid meskipun dia ini boleh, ya. Sholat sunnah mutlak. Wala taltahiq baqiyatu awqatin nahyi yaumal jum'ati biwaqtil istiwa. Waktu yang lain selain Jumat tidak diikut sertakan sebagaimana hari Jumat. Ya, kenapa? Karena hari Jumat itu rukhsah. Dan rukhsah tidak di kiaskan, karena rukhsah ini adalah khilaful asl. Lianna rukhsah qad waradat fihi khassatan fala yulhaqu bihi ghairuh. Karena rukhsah itu cuma ada hari Jumat, tidak ada hari lain, maka tidak dikiaskan. La yulhaq ay la yuqasu. Ya, tidak diikutkan. Wa qad istathna fuqaha Syafi'iyah ba'da suwar min al-qa'idah. Sebagian ulama Syafi'iyah memberikan pengecualian sebagian gambaran dalam kaidah ini. Fatajuzul musaqa fil inab ma'annan nas warada fil nakhl. Dalam apa? Dalam masalah al-musaqa. Ya, ada al-musaqa, ada namanya al-musaqa, ada namanya al-mukhabarah, ada namanya apa? Al-muzara'ah. Ya, ada tiga itu. Ya, yang anak ingatnya itu. Kalau anak-anak keliru. Jadi musaqah itu orang kerjasama. Anak punya kebun. Kebun anak ini kebun kurma atau kebun anggur. Ya. Kerjasama antara anak dengan tetangga anak atau dengan teman anak. Anak katakan anak punya kebun ini. Atau apa? Antum urus kebun anak. Ini sudah pohonnya bagus-bagus, sudah subur. Antum tinggal urusin. Ya. Nah, itu namanya musaqah. Dia tinggal apa? Kerja. Hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. 50-50, 40-60. Yang penting apa? Hasil dari buahnya itu dibagi dengan persenan, dengan nisbah. Ini namanya musaqah. Tidak boleh selain inab dan tamar. Tidak boleh selain kurma dengan anggur. Dalam madzhab Syafi'i. Karena an-nasu ja'a fihima. Karena hadis Nabi SAW datang pada masalah ini cuma dua itu. Ya, cuma dua itu. Kita katakan kenapa? Ini hukum rukhsah. Laqa rukhsah karena dia itu khilaful asl, menyelisih hukum asal. Karena musaqah ini banyak gharornya. Ya, musaqah ini banyak gharornya. Di antara gharornya kalau hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Ya. Maka apa? Maka salah satu pihak akan dirugikan. Bisa jadi yang dirugikan siapa? Pemilik buah. Banyak ternyata hasilnya. Kalau hasilnya sedikit bisa jadi amil dirugikan. Ya, ada goror lain lagi, misalkan ada hama, ya. Misalkan apa kerjaannya amil ini banyak, ya. Dia pikir cuman bersihkan ilalang sedikit, ternyata banyak gorornya. Maka ini hukum asalnya tidak boleh, ya, kerjasama yang seperti ini ada goror yang menyebabkan kemungkinan nizak dan semisal itu. Tetapi apa? Tetapi dibolehkan karena ada rukhsah, karena ada hadis. Kita katakan mestinya apa? Tidak boleh dikiaskan. Mestinya tidak boleh dikiaskan. Tapi di sini disebutkan ini boleh musaqah dalam masalah inab anggur ma'annan nas warada fin nakhl. Ya. Sedangkan hadis Nabi SAW itu hanya pada an-nakhl. An-nakhl itu kurma. Inab tidak ada hadisnya. Ya. Kenapa dikiaskan kepada inab? Ya. Maka di sini disebutkan waqad nuqila 'an Syafi'i, dinukil dari Imam Syafi'i sendiri annahu qasahu 'ala an-nakhl. Imam Syafi'i mengkiaskan bolehnya inab anggur itu terhadap kebolehannya an-nakhl, kurma. Ya. Imam Syafi'i mengatakan di sini disebutkan beliau mengkiaskan wa hadhis surah wa nahwuha takunu istithna'an, ini gambaran yang dia pengecualian binaan ala annal asl inda Syafi'i huwa adam qiyas ala rukhas mutlaqan. Pengecualian berdasarkan bahwasanya hukum asalnya menurut Imam Asy-Syafi'i tidak boleh dikiaskan dalam masalah rukhsah secara mutlak, ya, kecuali ini dikecualikan likaunya. Kenapa? Karena khilaful asl, karena dia itu khilaful asli, karena rukhsah itu menyelisih hukum asal. Ya. Amma law kana yaqisu, adapun kalau dia kiaskan fi ma dhahara fihi al-ma'na, ya, adapun kalau Imam Syafi'i itu mengkiaskan dalam masalah yang makna atau sebab dia diberikan rukhsah itu nampak, ya, sebabnya apa? Seperti kita masafatul qasr, karena itu masafah yang bikin apa? Bikin capek, lelah, masyaqqah. Jadi dibolehkan safar ketika dibolehkan qasar ketika safar. Itu alasan sebab diberikan rukhsah untuk boleh qasar nampak, ya. Kelihatan kan? Capek dia, ya. Tapi kalau jaraknya cuman 10 kilo, ya biasa. Ya, 10 kilo naik motor sebentar sampai kan? Ya, kalau ini apa? Ya, lelah dia 80 kilo. Ya. Kebanyakannya orang yang masafah seperti itu dia akan masyaqqah, berat. Ya, apalagi kalau dia jalan kaki. Maka fahadhi surah laisat istithna'an. Adapun kata Syekh di sini kalau itu nampak maknanya, ya, kalau masalah musaqah ini yaitu nakhl dikiaskan kepada inab, karena misalkan inab itu semisal dengan nakhl, butuh perawatan lebih dibandingkan yang lain. Itu alasannya kenapa nakhl itu dibolehkan. Ya, dibolehkan karena nakhl itu butuh perawatan lebih. Kurma itu kalau yang betina tidak di ilqah, ilqah itu diambil dipindahkan ke jantan, dia enggak yang betina atau jantan dipindahkan. Ya. Hah? Jantan dipindahkan ke betina. Oh iya. Nah, itu kalau enggak dipindahkan enggak bisa dia berbuah. Dia harus dipindahkan manual. Ya, datang orang yang ini. Ya. Itu harus ada yang ngerawat, ya. Maka apa? Dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada hajah. Nah, Syafi'i itu mengkiaskan karena inab pun seperti itu, anggur pun seperti itu. Dia punya apa? Kemiripan dalam masalah harus dirawat lebih. Beda dengan jeruk, beda dengan kelapa, mangga. Coba lihat ini. Ini tanpa disiram kan tumbuh sendiri dia sudah. Ya enggak? Ya, beda dengan anggur. Anggur coba. Ya, antum tanam enggak dirawat, ya mati dia. Harus dia dirawat lebih. Ya. Maka Pak, maka kata Syekh kalau ada makna seperti itu, ada sebabnya yang sama, maka itu bukan istitsna namanya. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i tadi disebutkan kan dua ada qol, dua qol. Ada yang mengatakan boleh dikiaskan kalau ada makna yang zahir. Ya, kalau tidak ada tidak boleh dikiaskan. Nah, ini maksud Syekh. Ya. Wallahu a'lam. Tadrib. Tadrib ini latihan. Ya. Latihan fikih, bukan latihan muatai. Waddih ilaqata hajjil niyabah bi hajjit tatawur anil ma'dub. Ini muatai, kenapa ndak jalan lagi nih? Siapa? Umar. Hah? Ndak, maksudnya ndak perlu ada si ini. Ada Abah. Ya, si Rizki bisa latih, Babe bisa. Hah? Hah? Ya, bisa Rizki kan? Tai Chi bisa antum kan? Bisa. Oh, shh. Hah? Bisa semuanya. Di sini, Taib. Latihannya di sini, jelaskan kaitannya haji niabah. Haji niabah itu ada orang yang dia mampu secara uang, secara harta, material ada dia. Tapi dia lumpuh misal. Dia suruh orang lain. Atau dia bukan lumpuh tapi dia enggak bisa dia pergi karena ada alasan syar'i. Maka kita katakan apa? Taib haji niabah, haji digantikan orang, haji haji badal kalau istilah kita. Ya, digantikan. Fi haji tatawu, dalam haji at-tatawu, dalam haji yang sunnah. Haji ada yang wajib, ada yang sunnah. Anil ma'dub bihadil qaidah, dengan pada kondisi orang yang ma'dub. Ma'dub itu yang dia apa? Ma'dub yang dia lumpuh itu, stroke atau semisal itu. Ya. Bihadil qaidah. Nah, itu latihan untuk antum itu ya. Itu jelaskan bagaimana kaitannya dengan kaidah kita ini. Ya. Ini gampang ini ya. Masalah qiyas intinya. Qala Nadhim hafizallahu taala bi syubhati tadra'ul hududu fa indam tu'tabaru al-uqudu bima fi nafsil amri la bi dhanni mukallafin min rabbinal amanni. Dzakar Nadhim nafa'allahu bi ilmi fi hadain baitain qa'idatain. Huma ats-tsaniyah wats-tsalitsah wal 'isrun. Al-qa'idah ats-tsaniyah wal 'isrun. Al-hududu tasqutu bi syubhat. Enggak panjang ini. Al-hudud tasqutu bisyubhat. Hudud itu gugur dengan adanya syubhat. Contoh kemarin yang ana contohkan. Yaitu apa? Kalau ini sebenarnya bukan hanya hudud, ini kafarat juga masuk. Al-hudud tudra'u bisyubhat. Ada juga al-kafaratu wal hudud tudra'u bisyubhat. Dia misalkan apa? Dia misalkan masuk tenda di gelap, dikiranya istrinya di dalamnya, ya terjadilah ya. Maka kita katakan apa, ketahuan ternyata bukan istrinya, apa kita katakan di had zina dia? Enggak, karena ada syubhat. Ya, dia pikir apa? Istrinya. Syubhat. Ya, itu apa itu? Yang penting dia ini ya, enggak ya. Dia bilang, "Ana pikir ini." Ya. Maka kita katakan al-hudud tudra'u bisyubhat. Enggak diberikan ini karena harus kita sesuatu yang yakin, pasti, karena kita terkait urusan Bani Adam. Urusan Bani Adam ya, enggak bisa kita apa sesuatu yang meragukan, sesuatu yang ada syubhatnya. Sama ya, syubhat, syubhat apalagi misalkan. Ya dia pikir apa? Dia kalau mazhab Syafi'i tidak boleh ya, tidak boleh nikah tanpa wali. Ya, tidak boleh nikah tanpa wali. Dia lihat-lihat, oh ada mazhab itu. Dia enggak tahu mazhab bahwasanya mazhab Syafi'i bahwasanya, dan itu mazhab jumhur, tidak boleh kalau tidak ada wali. Dia lihat ada pendapat yang mengatakan boleh tanpa wali. Ya, boleh tanpa wali. Karena ada hadis dia dibaca, al-mar'atu atau al-ayyimu apa itu? Aula binafsiha. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Yang orang yang dia janda dia lebih utama terhadap dirinya, yaitu apa? Dia tanpa harus izin wali. Itu bukan maksudnya tidak ada wali, dia tidak perlu apa tunggu persetujuan wali, tapi walinya harus yang akad. Ya, dia pahamnya apa? Dia pahamnya boleh tanpa wali, dan ini memang ada pendapat yang seperti ini. Pendapat seperti ini. Enggak tahu mazhabnya Abu Hanifah atau mazhabnya siapa itu. Hah? Mana lupa-lupa ini. Ada pendapat seperti itu tanpa wali. Tapi harus ada saksi, harus ada mahar. Ya. Atau ada mazhab jumhur mengharuskan dia adil. Enggak boleh dia orang fasik. Itu jumhur. Mazhab Abu Hanifah boleh meskipun dia fasik, yang penting walinya. Maka kita katakan kalau dia nikah dengan orang fasik ya, apa dengan wali yang fasik, maka kita katakan dia sah versi mazhab lain. Ya. Nah, ini kita katakan kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Konsekuensinya kalau tidak sah, kalau dia melakukan hubungan itu hubungan yang terlarang. Ya. Nah, kita katakan kalau terjadi maka tidak ada hudud karena dia syubhat. Syubhat mazhab namanya. Ya, syubhat mazhab. Ya. Syubhat itu ada tiga. Syubhat syubhat ilm, syubhat mazhab dengan syubhat tariqah. Syubhat ya tariqah itu mazhab itu. Ada tiga, satunya lupa. Nah. Enam. Dia misalkan apa? Dia misalkan minum arak, ya. Arak itu dibuat dari ya dibuat dari tape, dibuat dari apa itu minuman ini tuak, tahu tuak enggak? Dari apa itu tuak itu? Dari aren, ya. Dari aren itu dibiarkan sampai berapa hari, kemudian ya, jadi dia seperti khamr, jadi hampir seperti khamr, bisa memabukkan. Maka dia minum itu, ya, mabuk dia. Kita katakan apakah dia dicambuk karena dia mabuk minum khamr atau tidak? Kita katakan tidak boleh dia dihudud. Kenapa? Karena ada syubhat. Syubhatnya apa? Ada pendapat yang berpandangan bolehnya minum seperti itu. Kalau dari selain kurma, dari selain kurma, ya, dari selain kurma atau anggur, an lupa, ya boleh. Itu pendapatnya Yahya bin Ma'in, ya, pendapat salaf. Ya. Maka kita katakan apa? Maka kita katakan itu syubhat, ya. Maka tidak ada hudud. Maka kaidahnya al hududu tasqutu bisyubhat. Ya. Tapi dia apa? Dia di ini diberikan takdib, ya. Diajarkan dia, ya, disuruh taubat, kalau tidak mau cambuk dia, ya. Itu makna al-qa'idah, al-hududu jam'u had. Al-hududu jam'u had. Had apa itu? Uqubatun muqaddaratun syar'an. Had itu adalah uqubah, hukuman muqaddarah yang dia di ada kadarnya. Syar'an secara syar'i. Yaitu tadi 40, kemudian dicambuk 100, itu namanya had. Wad-dar'u ad-daf'u. Ad-dar'u. Kenapa di ad-dar'u di sini? Tasqutu itu maksudnya itu berarti. Kalau di kaidah yang masyhur al-hududu atau al-kafaratu tudra'u, tudra'u. Itu makanya di ad-dar'u di situ. Kalau dia tasqutu. Kalau yang masyhur itu tudra'u bisyubhat. Sama maknanya ad-daf'u. Ad-daf' tercegah, ya, terhalangi dari dengan sebab syubhat. Ba di situ ba sababiyah. Ya. Wa syubhat itu jam'u syubhatin. Apa makna syubhat? Itu ma yushbihu syai' ats-tsabit. Ya, sesuatu yang dia menyerupai, ya, menyerupai sesuatu yang ats-tsabit. Ats-tsabit itu sesuatu yang benar, menyerupai sesuatu yang tetap dalam syariat atau yang benar dalam syariat. Ya, dia menyerupai, ya, tetapi apa? Tidak serupa, ya. Kembar tapi beda, mirip tapi beda. Ya, seperti tadi itu, seperti tadi. Kita katakan apa? Dia masuk kemah dikiranya istrinya, ya. Mirip istrinya misalkan. Ya, padahal bukan istrinya. Tony, kenapa antum ketawa? Hah? Oh, yang terjadi, ya. Yang terjadi kalau istrinya kembar. Nah, istrinya kembar tertukar. Ya. Mungkin kan? Ya, mungkin aja, ya. Nah. Makanya kalau istri kembar hati-hati itu, ya. Dia harus di ini, harus dibedakan. Ditempel di sininya. Namanya, ya, misalkan namanya yang satu Lisa, yang satu Lucy. Di situ tulis Lisa. Ya. Biar enggak terbalik kan? Ya. Nah, dibuat kayak itu, nah itu yang tulisan Nida Usalam ditempel yang kayak gitu, ya. Biar enggak terbalik. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ada orang yang dia kembar tapi apa? Satu badan, pernah kan lihat kan? Kepalanya dua, badannya hampir gitu, dua dia, dua tangan, dua kepala, dua bad, ya. Tapi dia ini nempel, ya. Itu ya, itu kasihan ya seperti itu ya. Biasanya itu di luar negeri biasanya. Karena ya enggak tahu pengaruh apa itu. Nah, nikah itu. Ya, anak pernah lihat di on the spot nikah dia. Ya, yang satu punya suami, yang satu belum. Ya. Repot. Kayak. Hah? Ya. Ya, ada yang dipisahkan berhasil, ada yang enggak bisa. Sudah kayak gitu ya. Apa yang dipotong? Nggak bisa dipotong tadi ya. Di sunat gimana? Ya. Kasihan itu gimana itu ya? Yang repotnya kalau satu punya suami, satu enggak. Kalau atau misalkan satu punya suami, satunya suami lain ya. Rebutan itu, tarik tambang dia nanti. Masya Allah ya. Kalau yang anak pernah baca enggak tahu itu betul enggak, kembar sampai 12, ya, kembar sampai 12 itu kayak anak kucing ya. Luar. Iya kan. Bahaya itu ya. Nah, itu kucing itu hewan paling tidak bertanggung jawab dia. Nah, ambil satu, pergi dia. Tidak tahu, tidak ada kabar, tidak ada nafkah, tidak ada apa ya. Pergi, pergi lagi, datang, datang lagi. Ya, ambil lagi. Jangan seperti kucing ya. Jadi kita katakan asyubhat itu dia menyerupai sesuatu yang tsabit, sesuatu yang tetap. walaisa sabitan fi nafsil amr, tetapi dia tidak sabit, tidak tetap, maksudnya tidak tetap itu tidak benar, fi nafsil amr, pada hakikatnya, pada hakikatnya. Ya, kita katakan bahwasanya syubhat-syubhat yang ada itu, ya, dia kira ini makanan jatuh di depan rumahnya, ya, dipikirnya punyanya, dia makan, ya, padahal bukan punyanya, maka itu namanya syubhat. Ya, dia pikir punyanya, dia kira punyanya, tapi hakikatul amr laisa lahu dzalika, laisa milkuhu. Adzan. Thank you. Ada pesan buku itu enggak ditanya pesan? Hah? Enggak ada gratis ongkir. Kita ada kitab saya dah pikir mau dipelajari ya, sudah. Karena pesan cuma 10. Kemarin harganya itu dapat diskon 35.000. Dari 45 jadi 35. Belum oke. Itu ini apa? Bisa di ini, bisa maksudnya bisa diterjemah sebenarnya karena dia dibuat 3. Terjemah. Diterjemah bisa, bagus banget diterjemah. Tapi kalau anda lihat, kalau misalnya mau buat buku bahasa Indonesia, jangan terjemah, kita bahasakan aja dan bahasa kita sendiri. Oh, kaidah ini, misal kaidah tadi itu, al-hudud tasqut bisyubhat, kita bahasakan dari yang kita pahami, bahasa yang apa itu. Seakan-akan kita ingin menjelaskan pembaca ke orang, itu lebih bagus. Makanya hati-hati. Rata-rata kalau terjemahan itu bahasanya agak ini sedikit agak kaku. Ya hampir sama kayak ketika anda menjelaskan kayak gini, penggunaan bahasa kita kan kadang agak kaku kan. Tapi kalau kalau karena kita terjemahkan statusnya menerjemahkan, ya kita sesuai dengan yang di kitab. Tapi kalau kita bahasakan dengan ini, ya. Lebih ini. Tapi kita lanjutkan. Itu jalan ya. Makna kaidah maknanya anna idza ihtaffa bil hudud ma yushakkiku fi thubutiha. Kalau kita itu ada sesuatu perkara yang menyebabkan kita ragu akan betul atau tidak. Ya, yang terkait dengan hudud. Fa innaha tasqutu, fa innaha tasqutu wa la tuqam. Maka dia gugur, yaitu hududnya. Jadi dihad, baik itu dicambuk maupun dirajam. Ya. Wa la tuqam, tidak jadi dilaksanakan hududnya. It sebab bara'atul muttaham hiyal asl. Ya. Terbebasnya orang yang tertuduh itu hukum asal. Dia dituduh zina, hukum asalnya dia apa? Terbebas dari zina sampai apa? Datang 4 saksi. Ya, harus dia diterima di depan hakim atau qadi. 4 ya. Maka apa? Maka kita katakan hatta dia misalkan datang satu orang. Ini qadi, ini videonya nih, videonya nih. Saya video waktu ini. Saya enggak ada teman, ini video. Ya. Yang sudah lihat video ini lebih 4 orang dia bilang. Itu bisa jadi saksi semua. Ini bukan rekayasa. Hatta seperti itu tidak apa? Diterima harus 4. Ya, musyahadah bil ain, melihat. Tapi iskalnya dalam mazhab Syafi'i itu harus yang saksi itu tidak boleh fasik. Tidak boleh fasik, harus adil. Nah, dia disebutkan dalam mazhab kalau dia sudah melihat pertama kali, dia sudah palingkan, sudah. Langsung dia lapor. Kalau dilihatinya lihatlah, fasik dia, ya, ya, dia lihat, ya, itu mata dia, nah. Dia fasik, ya, tidak terima ya. Maka kita katakan apa? Harus dia adil. Makanya kata fuqaha itu hampir tidak ada had, yaitu had zina. Dengan 4 syuhada, ya, belum pernah terjadi sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang. Yang ada itu dengan apa? Iqrar, ya, di zaman sahabat diiqrar, ya Rasulullah, saya sudah zina. Ya, mungkin kamu cuman ini, mungkin cuman sentuhan, mungkin cuman ini itu. Nda Rasulullah zina katanya. Ya. Ya. Nabi SAW apa? Al-asl bara'atu dhimma, bara'atu tuhma. Ya, berlepas dari ini. Bisa jadi kamu apa mabuk atau enggak, kata Nabi, ditanya seperti itu, sahabat, bayangkan ya. Ya. Ya, kalau kita ada yang mau tobat seperti itu, ya afwan ustaz, ana terjatuh kepada zina. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah ya. Orang mau taubat, ya, orang mau taubat, cari solusi. Kenapa antum zina, ya, akhi? Akhi, antum ini, antum santri, antum ini. Ya. Dia mau taubat, ya, maka apa? Dihudud, ya. Masya Allah ya, Nabi itu luar biasa, ya. Nabi SAW dia rahmah, ya. Enggak dikatakan kamu ini sudah belajar dengan Nabi, ya, di zaman sahabat banyak. Datang ngaku lagi, ya, enggak tahu malu. Nabi SAW tidak jawab seperti itu kan? Lihat bagaimana itu rahmatnya Nabi SAW. Ya, yang ngaku itu wanita, perempuan. Ya ilah ilallah, wanita katanya. Enggak di seperti itu. Ya. Ditanya, apa betul? Enggak sedang ini, terpaksa gila atau ini? Enggak ya Rasulullah, saya sadar. Apakah sudah masuk seperti timba ke dalam sumur? Sudah ya Rasulullah katanya. Maka apa? Maka pulang dulu katanya. Pulang sampai melahirkan. Ya Rasulullah, saya sudah lahiran. Ya, pulang dulu, besarkan, susui 2 tahun itu. Ya, 2 tahun disusui sampai 2 tahun. Ya. Kemudian datang dia. Dia datang, wanita itu, sahabiah itu, dengan membawa apa? Membawa khubz, ya. Membawa apa itu? Roti, ya, dikasih di tangan bayi itu. Supaya apa? Supaya Rasulullah SAW tidak, ya, pulang lagi ini, ya. Ya Rasulullah sudah, dia sudah makan ini. Dia sudah apa? Sudah selesai masa safi, ya. Maka kita katakan rahmat Nabi SAW, ya. Nah, itu seperti itu dai, ya. Dai itu bukan melihat kepada fokus kesalahan. Oh, ini masuk siapa ini, baru masuk isbal lagi cukur jenggot, ya. Ini ya, ini pemain futsal ini masuk ke dalam masjid, ya. Apaan Pak? Lapangan futsal di sana, bukan di sini. Ana masih apa, masih mendapati masa-masa itu, masih mendapati, ya, awal-awal hijrah itu dilihatin, ya. Dilihatin seperti itu, ya kan? Masih ada seperti itu. Sekarang pun masih ada orang-orang yang saklek-saklek itu, yang apa? Karena Nabi SAW sudah sebutkan, inna minkum ya la munafirin, di antara kalian ada yang buat lari, ya, buat lari ini bermasalah, ya. Bahaya itu, ya. Jadi kita, Pak, dalam masalah berdakwah kita perlu jujur, ya. Kita belajar itu untuk membantu orang untuk bisa baik, ya, bukan agar orang itu terhalangi dari kebaikan. Ya. Saya jelaskan kesalahannya, saya itu nasihati dia supaya dia baik. Tapi di depan orang seperti ini, ya, di depan orang antum ini jatuhkan namanya lah, ya, ya, seperti itu. Ya. Jadi apa? Jadi itbara'atul muttaham hiyal asl. Hukum asalnya dia itu terbebas dari tuduhan, ya. Lithubutihi biyaqin, karena terbebas dari tuduhan itu sabit biyaqin, dengan sesuatu yang yakin. Maka al yaqin la yazul bisyak. Syak enggak boleh. Ya. Kita katakan kaidah yang selanjutnya ada al yaqinu al yaqin la yazulu illa bil yaqin, yaitu kaidah lain hampir mirip, al yaqinu la yazulu illa bil yaqin, ya. Maka kita tuhmah dia harus dengan sesuatu yang yakin, yaitu kalau dalam masalah had zina harus 4 syuhada, harus laki-laki 4, ya, harus laki-laki 4. Ada 10 wanita enggak diterima, ya, 10 wanita lihat enggak diterima, harus 4 laki-laki, ya. Enggak diterima kalau ada yang dua kelaminnya, ya, kelamin ganda, ya, itu enggak diterima karena dia bukan laki-laki. Ya, itu kayak anehnya Tony, ya, cerita Tony, ya. anak pas berapa hari, 2 hari atau sehari setelah itu ada dia kecilnya wanita. Ah, enggak. Dia kecilnya 2 ganda, kelaminnya ganda, dia bilang. Dia cerita di ininya, di statusnya. Dia bilang, akhwat-akhwat yang masih berteman dan saya, tolong dihapus pertemanannya. Saya memang wanita, bentuk tubuh saya wanita, tapi saya suka dan wanita, katanya. Ya. Dan saya sudah bersuami. Ya. Saya punya kelainan. Dari kecil saya punya kelamin ganda, katanya. Ya. Maka Pak, saya khawatir terfitnah dan akhwat-akhwat, hapus aja pertemanannya, katanya. Saya punya suami, saya tidak punya anak karena saya tidak bisa haid, katanya. Saya tidak bisa hamil. Ya, tapi apa? Tapi badan saya ini badan wanita, katanya. Ya. Dan saya pernah suka dengan laki-laki. Apa? Saya sudah pernah suka dengan wanita, tapi karena bentuk tubuh saya wanita, saya kubur semuanya, saya tutup semuanya. Saya berusaha untuk jadi wanita dan saya nikah. Tapi dia apa? Tapi masih agak sulit dia. Agak sulit dia ini. Hah? Itu ada disebutkan fuqaha. Al-khunsa, al-khunsa itu yang punya 2 kelamin. Ana pikir dulu itu ndak ada, khayalan saja. Ternyata betul ada dia. Ini ya, ada ya? Ada. Ya, kecondongannya dia kemana? Lihat kecondongannya dia kemana? Enggak, ininya syahwat dia, kecondongan hati dia. Iya, itu yang di ini. Nanti dia di entah dioperasi atau bagaimana caranya. Ya. Dia misalkan akhwat condongnya atau ikhwan condongnya ke laki-laki. Ikhwan condongnya ke perempuan, ya. Dia pengennya jadi perempuan. Enggak, tinggal di kampak aja. Pakai metode Afrika. Siapa itu yang bilang Afrika, betul ya? Hah? Di ngeri sekali ya. Haris sudah begitu dulu, Haris. Haris, hati-hati Haris ya, dibuat martabak antum dan aja antum. Jadi seperti itu ya, ini masya Allah ya. Alhamdulillah kita ini apa diberi apa normal dan seterusnya, tidak kayak orang-orang itu. Lisubutihi biyakin, fala yantaqil anha bisyak wal ihtimal. Maka tidak boleh kita berpaling dari yang yakin dengan sesuatu yang ragu. Dalil qaidah, dalilnya apa? Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, radhiyallahu anhu itu anhuma. Ya. Qala, lamma ata Ma'iz ibn Malik. Ya, ini Ma'iz ini budak, ya, dia punya istri. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku dia sudah zina. Ya, sahabat radhiyallahu anhu. Wa qala zanait, ya Rasulullah, saya zina. Kata Nabi apa? La'allak qabilt, la'allak qabilt. Ya, mungkin cuman ini aja, cuman ya sentuhan aja anda ini. Wa gamaz wa nazart. Mungkin cuman sentuhan, cuman melihat aja anda ini. Maka apa? La ya Rasulullah. Apa itu? Angkat tuha. Ya. Aku sudah la yukanni. Qala ai Ibn Abbas fa inda dzalika amara bi rajmi. Ya Rasulullah, ya, dia katakan la ya Rasulullah. Qala, maka qala ini Rasulullah. Kamu sudah melakukan, maksudnya sudah sampai dukhul, ya. La yukanni. Apa itu maksudnya ya? Ya, intinya apa? Intinya Nabi SAW tidak apa, tidak menyebutkan ini secara sharih. Kamu sudah ini, tapi dengan bahasa kinayah. Ya, dengan bahasa kinayah. Maka Ibnu Abbas ketika itu mengatakan fa inda dzalika, ketika dia bilang seperti itu dengan bahasa kiasan, kalau kita kinayah bahasa Arabnya. Maka inda dzalika umira birajmihi, diperintahkan sahabat untuk rajam. Amara bisa juga. Maka Nabi SAW memerintahkan birajmihi untuk merajam Ma'iz. Wajul istidlal, anna Nabi SAW lam yubadir biiqamatil hadd alaihi. Nabi SAW tidak langsung apa? Ya Rasulullah, saya zina. Ya kan dia sudah ngaku zina itu. Ya, zina itu. Maka apa? Maka karena zina itu zina mata, zina tangan, zina banyak maknanya, maka apa? Maka tidak Nabi SAW langsung mengatakan, "Ayo sini dirajam." Ya. Karena apa? Karena kaidahnya tidak boleh kalau ada syubhat. Boleh jadi kalau bela jadi sahabat ini memahami kalau sekedar berpelukan, sekedar pegang-pegangan, dia sudah termasuk zina yang dirajam. Boleh jadi dia punya syubhat seperti itu. Maka Nabi tanya, pastikan dulu. Ya. Balaqanahu ma yub'iduhu 'anil hadd. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru apa? Mentalkin. Ditanya, "Kamu mungkin cuman gini, mungkin cuman itu." Ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya apa? Supaya dia itu tidak kena hadd. Ya. Masyaallah ya. Mimma la apa ini? Mimma la'allahu ishtabaha 'alaihi. Mimma la'allahu ishtabaha 'alaihi. Ini lafaz mimma la'allahu ishtabaha 'alaihi ini kurang ini ya. Apa? Enggak enak kalau orang Arab, istilah orang Arab itu enggak enak. Mimma la'allahu. Gimana maksudnya? Itu mimma itu mungkin enggak ada itu. Dihilangkan mimma itu. Anil haddi la'allahu ishtabaha 'alaihi, itu lebih ini. Mungkin keliru dari percetakan. Yang la'allahu ishtabaha 'alaihi, boleh jadi dia ada syubhat ya, si Ma'iz ini sahabat radhiyallahu anhu. Falamma asar, ketika dia sudah mengatakan enggak Rasulullah, sudah apa? Sudah terjadi. Ya, ketika dia israr, dia terus mengaku dan tidak rujuk dari ikrar dia, maka diperintahkan rajam. Ya, sampai apa? Sampai yakin. Maka Nabi SAW sudah hilang syubhatnya, tidak ada yakin, maka harus berlaku rajam. Ya, fa naqala al-ijma'a 'alaiha ghairu wahidin min ahli al-'ilm. Ya, dinukil ijma' dalam masalah apa? Dalam masalah kaidah ini. Ya, lebih dari satu, bahwasanya tidak boleh hudud, tidak boleh dilakukan had kalau ada syubhat. Ya. Contohnya orang yang dia apa? Orang yang dia ada syubhat, dia tidak puasa di Ramadan karena sebab dia baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Di agama sebelumnya kalau puasa itu boleh makan buah-buahan selain makan nasi, makan berat itu, makan pokok. Ya, jadi dia buah-buahan boleh. Nah, dia ketika masuk Islam ya, dia puasa, sahur dia. Ya, siang-siang jam-jam 9 makan di apel. Makan. Lah kamu puasa ya? Iya, puasa. Ya. Lah kok itu makan? Ya, enggak apa-apa kan katanya. Sah-sah saja, ya. Baru apel, saya mau nambah anggur. Maka kita katakan apa? Dia tidak dianggap main-main dengan syariat, tidak. Orang main-main di syariat dia dihukumi kafir. Ya. Tapi kita katakan dia ada syubhat. Ya, min tatbiqatil qaidah yahrumu wat'uz zauj mutallaqatahu ar-raj'iyyah fil iddah. Haram hukumnya menyetubuhi suami az-zauj itu suami berhubungan dengan istrinya yang sudah ditalak. Talak raj'i itu yang bisa dibalikkan lagi, bisa dirujuk lagi. Talak 1 dan 2. Ya, talak 1 dan 2. Beda dengan talak 3. Talak bain namanya. Bain itu tidak bisa dia rujuk. Ya. Kecuali dan syarat yang sulit. Fil iddah, kalau masa iddah, enggak boleh dia apa? Ini. Haram dia. Karena dia apa? Karena dia raj'iyah. Karena sudah ditalak. Fa in wati'aha, kalau dia mau apa? Kalau dia mau berhubungan, dia rujuk dulu, rujuk jadi istrinya baru ya. Fa in wati'aha fala had 'alaihi. Ya. Kalau dia melakukan hubungan dengan istri yang sudah ditalaknya, belum dirujuknya, maka itu fala had 'alaihi, tidak ada hudud baginya. Tidak dianggap itu zina, ya. Tidak dianggap zina. Itu bukan istrimu sekarang. Ya, dia katakan, nah, bukannya boleh kalau apa? Kalau dia masih talak raj'i. Ya, kita katakan itu ada pendapat yang mengatakan kalau dia berhubungan itu dianggap rujuk. Rujuknya dia dengan apa? Dengan wat', ya, bukan dengan qaul. Itu ada mazhab yang berpendapat seperti itu. Syafi'iyah hendak. Maka kita katakan dia tidak dihudud karena ada syubhat. Nah, yang kedua, lau sariqa ibnun min mali abih. Ada anak dia nyuri harta bapaknya. Bapaknya pelit katanya. Saya mau minta belikan iPad murah, enggak dibelikan lagi. Saya kan enggak mau, ya. Atau yang rusak enggak mau. Apa diambilnya uang bapaknya? Awil aks. Atau sebaliknya, bapaknya nyuri harta anaknya. Anaknya sudah kaya, ya, banyak proyeknya, enggak mau nikahkan saya lagi. Nah, maka ambil, ya. Diambilnya. Hukum fikih wajib ya, kalau misalkan bapaknya itu mau nikah lagi karena tidak bisa menjaga kehormatannya, wajib anaknya membiayai pernikahan bapaknya, wajib hukumnya kalau bapaknya tidak sanggup ya. Makanya banyak-banyak anak ya. Banyak-banyak anak ya. 4 lah minimal ya. Pas kan 4. Awilaks atau sebaliknya, bala tuqta'liyat, maka tidak dipotong tangannya, tangan bapak atau anaknya. Kenapa? Karena ada syubhat. Syubhatnya apa? Bapaknya menyangka itu bagian dari harta dia. Anaknya menyangka dia punya hak di bapaknya. Ya, maka apa? Enggak. Li syubhat istihqaq an-nafaqah. Ya. Karena dia memiliki syubhat. Syubhatnya apa? Dia mengira dia punya hak. Bapaknya menyangka itu bagian saya dari harta anak saya. Ya. Atau anaknya menyangka itu punya abiana, enggak semuanya itu. Itu ada harta yang wajib dia nafkahkan ke saya. Nah, begitu juga istri. Ya, istri. Ya, dia ngambil uang suaminya. Padahal dia ini. Padahal dia sudah dikasih haknya, dia masih ngambil. Ya, dia punya hak. Nah, tapi kita katakan, kalau dia mencuri harta suaminya, dia ambil, enggak izin. Padahal dia apa? Sudah dipenuhi haknya, ya, hak nafkah wajib, maka dia terhitung apa? Terhitung mengambil tanpa hak, ya. Tapi tidak dihad, ya, karena ada syubhat. Yang ketiga, man wati'a binikahin bila wali, ya, kalau orang yang dia berhubungan dengan status pernikahan tanpa wali, ya, dia bilang kepada ini neng gelisnya nih, ya, neng kita nikah. Mana walinya? Ora opo-opo, enggak ada wali. Ya. Saya ini mondok 9 tahun katanya. Ya, wali kita apa? Wali di antara kita biar Allah sebagai ya. Biar Allah sebagai saksi, ya. Masya Allah, gombalan maut ini. Ya, kelepek-kelepek gitu kalau digitu kan ya. Terbang dia itu, terbang ke langit ketujuh dia. Maka apa? Maka fala had alaihi, ya, tidak ada had baginya ala sahih, menurut pendapat yang kuat, yang sahih, ya. As-sahihu itu lawannya ad-da'if, ya. As-sahih itu qawi, ad-da'if itu lemah. Kalau al-asah lawannya as-sahih, ya, lawan al-asah as-sahih. As-sahih lemah, al-asah kuat, ya. Jadi dalam mustalah madhab itu ada seperti itu, disebutkan oleh Imam An-Nawawi di Muqaddimah Kitab Minhaj Talibin. Isyubhat khilaf Abi Hanifah. Nah, ini anak singgung betul ternyata. Tanpa wali itu madhabnya Abu Hanifah. Jadi apa? Madhab Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali sekalipun. Yang penting apa? Yang penting dia itu sudah balik. Penting dia sudah balik. Ya. Sudah balik. Ana lupa, dia disyaratkan harus sudah menikah sebelumnya atau tidak. Ana lupa. Ya, mazhab Abu Hanifah bagaimana? Al-Muhim, di Mesir banyak itu. Di Mesir Al-Azhar itu banyak. Datang wanita atau datang laki-laki, ya kita nikah katanya. Walinya mana? Enggak usah wali. Ya. Yang penting ada saksi ini banyak mahar ini, ya. Dibelikannya apa Indomie. itu ini ya. Apa maksudnya? Terjadi di Azhar itu ya. Ya Mesir ya. Mesir itu rusak. Mesir itu rusak dia. Jadi apa? Jadi kalau dia berhubungan dia tidak dihad karena ada syubhat. Maksudnya tidak dihad bukan artian dia tidak diapa-apakan. Enggak, dia di takdib dia, diajarkan ya, entah dia dizajar, disuruh jauhi dia. Dia apa? Dihajar atau semisalnya. Maksudnya dia diberikan sesuatu yang membuat dia jera, sesuatu yang membuat dia kembali, suruh taubat dan lain-lain. Tapi hadlah, ya had tidak. Yang keempat, la tathbutul hudud bi syahadati rajulin wa imra'atain, tidak boleh ada hudud dengan satu, dengan persaksian satu orang laki-laki dan dua wanita. Ya. Kalau persaksian itu kan apa? Ada yang dia saksi satu cukup, itu cuma satu perkara, yaitu ru'yah dukhul Ramadan, satu itu aja. Yang lainnya dua secara umum, harus dia apa? Laki-laki dua orang, ya, laki-laki dua orang kalau syahadah, ya. Yang empat itu cuma satu, yaitu had zina, ya, masalah zina tadi. Nah, taib, dalam ayat disebutkan satu laki-laki itu sebanding dengan dua perempuan, rajulun wa imra'atain, dua perempuan. Taib, kalau yang dia dibutuhkan dua saksi laki-laki, apa boleh satu dan dua perempuan? Karena satu kan sebanding dengan dua, itu tidak boleh karena itu syubhat, ya. Maka bisa ada rajulin wa imra'atain wala bil yamin al marduda, tidak boleh juga al yamin al marduda. Yamin marduda itu dia mengatakan, ya, wahai qadi, si fulan ini mengambil barang saya, dia mengambil barang saya, ya. Ini yang dituduh ini dia mengatakan saya tidak ada mengambil. Jadi al-yaminu 'alal mudda'i, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, ya, antum yang menuduh datangkan saksi. Ana tidak ada saksi wahai qadi, saksi tidak ada, ya, ana tidak punya saksi tapi ana jujur. Tapi kalau tidak ada saksi, qadi menanya kepada siapa? Al-mudda'i 'alaihi, yang dituduh. Dia datangkan antum yamin, ya, itu yamin marduda namanya. Ya, yaitu antum harus bersaksi, bersumpah, apa? Harus bersumpah bahwasanya tidak ada mengambil, mencuri. Ya, itu namanya yamin marduda. Ketika ini tidak bisa mendatangkan bukti, dipindahkan kepada yang dituduh. Dia datangkan yamin, yaitu namanya yamin marduda. Ya. Paham? Ya, itu namanya yamin marduda. Maka di sini disebutkan walal bilamin al marduda. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh kita had, iqamatul had, menerapkan hudud, dicambuk atau derajam dengan yamin mardudah itu. Ya. Wala yathbutu haddul khamar birra'ihah. Tidak boleh kita katakan kamu itu minum khamar, dicambuk. Dari mana saya minum khamar? Itu wanginya, wangi khamar itu, wangi bir itu. Kita katakan tidak boleh. Wangi bisa jadi ketumpahan, ya, bisa jadi dia disiram temannya, ya, maka tidak boleh karena itu syubhat. Wala bil qai, ya, dengan muntah-muntah, dia muntah-muntah, orang kalau minum, ya, muntah-muntah biasanya, tidak. Lihtimal kaunihi syarobaha galtan au ikrahan, karena boleh jadi dia memang minum tapi keliru, dikiranya apa? Dikiranya Fanta atau apa? Sprite, ternyata alkohol. Atau ikrah, dia dipaksa, ya, antum minum atau enggak, kami ya, kami bunuh, kami ini, kami itu, diancam dia. Maka apa? Maka itu kemungkinan yang ada, maka syubhat. Kalau ada syubhat tidak boleh diberikan hudud, ya, karena kaidahnya al hududu taskutu bisyubhat. Anwa'u syubha ad-dari'ah lil had salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bagaimana status bagi wali, bagi status wali bagi wanita yang lahir dari hasil zina? Kalau bagaimana jika ibunya juga tidak tahu siapa ayahnya? Walinya hakim. Ya, walinya hakim dari kaum muslimin, orang KUA. Ngomong ke orang KUA ini begini dulu. Ya. Tapi muskilahnya itu apa? Muskilahnya yang anaknya ini, yang ibunya enggak mau dia tahu bahwasanya dia anak zina. Nah, itu repotnya. Makanya itu kata para ulama, maksiat itu akan melahirkan apa? Maksiat yang lain. Akhirnya apa? Maksiat yang lain apa? Dia bohong dan anaknya. Ya. Maksiat yang lain apa? Dia tetap nikahkan anaknya dengan suaminya yang bukan walinya. Ya, ini suaminya ini bukan yang bukan walinya. Ya, maka apa? Maksiat yang lain itu. Oleh karena para ulama menyebutkan banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak bertaubat, amal soleh, ya, harus bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, kalau sudah terjadi seperti itu, ya, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Tetapi kalau ditanya walinya siapa, bukan suami ibunya, ya, suami ibunya bukan walinya, ya, yang menzinai dia, yang dulu itu bukan, ya, datang yang zina, sini saya nikahkan, enggak, dia bukan wali. Kenapa? Wali itu yang dia nikah syar'i, yang dia menghasilkan anak dari hasil nikah syar'i, itu wali. Ya, makanya nanti ketika dia disebutkan ankah tuka, saya nikahkan kamu bi fulana dengan fulana, namanya misalkan fulana, misalkan namanya Asma dengan Asma binti anak ibunya, ibunya disebutkan binti Ummu Kulsum misalkan, ya, dan disebutkan, loh kok Ummu Kulsum, bapak saya si Parjo misalkan, ya, Parjo bukan bapak nasab, ya. Nah, maka ke KUA tanya, jelaskan, ya, mau diapakan sudah kondisinya seperti itu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.